Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan terakhir berkenaan dengan sifat haji dan umrah. Nah, masuk pada bab yang kelima, al-babul khamis fil amakin allati tusra'u ziyaratuha fil madinah, tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi, dikunjungi di Madinah. Wafihi indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah, pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang ziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita kenal dengan masjid apa? Masjid Nabawi. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan ziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. وَسَدُّ الرَّحْلِ إِلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَيَّامِ سَنَةٍ. Dan disunahkan untuk menempuh perjalanan yang jauh ke Masjid Nabawi di waktu apa saja dari hari-hari selama setahun. Nah, disunahkannya ziarah ke Masjid Nabawi boleh kapan saja. Ya. Sawa'un akana dhalika qabla al-hajji au ba'dahu. Sama saja apakah ziarahnya itu sebelum haji atau setelah haji. Ya. Ziarah Masjid Nabawi tidak terikat dengan ibadah haji. Nah, boleh kapan saja, pada waktu apa saja, ziarah ke Masjid Nabawi. Dan hukumnya adalah sunnah. Nah, menyengajakan dari tempat yang jauh, bertujuan ke Masjid Nabawi, ini perkara yang disyariatkan. Nah, walaysa laha waqtun khasun. Tidak ada waktu yang khusus dalam ziarah ke Masjid Nabawi. Wala dakhala laha fil hajj. Dan tidak masuk ke dalam haji ziarah ke Masjid Nabawi. Bukan rangkaian dari manasik haji ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, walaysat min syurutihi wala min wajibatihi bukan termasuk syarat-syarat haji dan bukan juga termasuk kewajiban-kewajiban haji. Nah, lakin yambagi liman qaddama ilal hajj ayazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam qabla adai fariidhatil hajji aw ba'daha. Akan tetapi selayaknya bagi yang melaksanakan haji untuk ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia menunaikan kewajiban haji atau setelah menunaikan kewajiban haji. Yeah. Walaupun tadi kita sebutkan bukan syarat-syarat haji, bukan kewajiban-kewajiban haji, akan tetapi disunahkan atau dihasung. Yeah. Selayaknya bagi yang melaksanakan haji untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Bisa dilakukan sebelum haji atau sesudah haji. Nah, ya. Hendaklah menyempatkan untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Wa bi khasatin may yasuku 'alais safar ila hadhil amakin. Lebih khusus lagi, orang yang berat melaksanakan safar ke tempat-tempat ini. Nah, yang kesempatan. Ya. Yeah. Kita enggak tahu kapan lagi ke Mekah misalkan. Nah, kapan lagi bisa ke Arab Saudi misalkan. Ya. Yeah. Sehingga ketika kita berada di sana, baik ketika melaksanakan haji atau umrah, gunakan kesempatan ini untuk apa? Ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, falau marar hujjaju bil masjidin nabawi wasallu fihi lakana arfaqa bihim wa'adzama li ajrihim wala jama'u bainal hasanaini. Kalau seandainya jamaah haji melewati Masjid Nabawi kemudian salat di dalamnya, maka tentunya ini lebih memudahkan bagi mereka dan lebih besar pahala bagi mereka, dan mereka mengumpulkan antara dua kebaikan. Adai faridatil hajj wa ziyarati al masjidin nabawi li salati fi. Kebaikan yang pertama, dia menunaikan kewajiban haji. Yang kebaikan yang kedua, ziarah ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat di dalamnya. Ya. Yeah. Sehingga kesempatan sekali lagi bagi yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, untuk menyempatkan ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, ya, mumpung ada di sana. Ya, kalau kita menyengajakan, nah, kadang-kadang keterbatasan biaya, ya, keterbatasan keadaan kita. Sehingga kesempatan ketika melaksanakan haji ataupun umrah untuk menyempatkan ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, sehingga terkumpul dua kebaikan. Ya, kebaikan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kebaikan melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi. Mal ilmi kama sabaqa. بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج. Dalam keadaan kita mengetahui sebagaimana telah berlalu bahwasanya ziarah ini, ziarah ke Masjid Nabawi, bukan termasuk mukammilat al-hajj, penyempurna haji. Enggak ada kaitan dengan rangkaian ibadah manasik haji. Sekali lagi, bukan syaratnya, bukan kewajibannya, bukan penyempurnanya. Nah, kan tadi, kita sebutkan tadi, selayaknya, ya, kesempatan ketika melaksanakan ibadah haji, sekalian ziarah ke Masjid Nabawi. Wala dakhla laha fihi. Ya. Dan juga ziarah ke Masjid Nabawi ini tidak masuk ke dalam penyempurna-penyempurna haji. فالحج كامل تام وتام بدون هذه الزيارة. Haji sempurna ya, tanpa ziarah ini. Walaupun dia tidak ziarah ke Masjid Nabawi, hajinya telah sempurna. Ya, hajinya sah-sah saja. Nah, walartibata bainaha wa bainal haji albattah. Tidak ada keterikatan ya, antara ziarah ke Masjid Nabawi dengan haji sama sekali. Kalau enggak ziarah ke Masjid Nabawi, misalkan tidak sah, tidak sempurna hajinya. Tidak ada kaitan demikian. Nah, mau ziarah ke Masjid Nabawi ataupun tidak, hajinya tetap sempurna, sah. Nah, tapi tadi kita sebutkan, selayaknya dia ziarah ke Masjid Nabawi untuk, nah, sholat di dalamnya sehingga dia mendapatkan dua kebaikan. Ya, kebaikan pelaksanaan ibadah haji, yang kedua kebaikan dia ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, wal adillatu ala masru'iyati saddir rihal li masjidihi sallallahu alaihi wasallam was salati fihi katsiratun. Dalil tentang disyariatkannya menempuh perjalanan yang jauh ya, untuk ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan salat di dalamnya kasiratun, banyak sekali. Minha di antaranya yang pertama ini, dalil tentang disyariatkannya menempuh perjalanan yang jauh ya, dengan tujuan Masjid Nabawi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh atau safar kecuali pada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram. Nah, di mana Masjidil Haram? Firdaus, Masjidil Haram di mana? Nggak tahu Masjidil Haram di mana? Nggak tahu, Masya Allah. Omar, di mana Masjidil Haram? Di Madinah? Siapa? Zaidan. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah, Hasanta. Yang ada di Madinah Masjid apa? Nabawi. Nah, kalau di Makkah Masjidil Haram. Ya. Rasulullah mengatakan tidak dilakukan perjalanan yang jauh ya, dengan tujuan beribadah di suatu tempat, melainkan hanya pada tiga masjid. Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Masjidir Rasul, yaitu Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabi. Di mana Masjidir Rasul? Nabil? Madinah, asanta. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Di mana Masjid Aqsa? Siapa? Taufik, di mana Masjid Aqsa? Nggak tahu. Siapa lagi? Agat. Di mana Masjid Al-Aqsa? Palestina, Hasanta. Nah. Ya. Betul. Ini tiga masjid yang disyariatkan untuk safar. Ya, menempuh perjalanan dengan tujuan masjid tersebut. Nah. Ya. Adapun selain dari tiga masjid ini, tidak boleh kita mengkhususkan safar hanya untuk beribadah di suatu masjid. Ya. Misalkan kita mengkhususkan dari Bandung safar ke Jakarta, tujuannya hanya untuk sholat di Masjid Istiqlal misalkan. Ya. Ini tidak boleh. Rasul mengatakan la tusaddu riha, tidak menempuh perjalanan yang jauh, tidak safar, ya, mengkhususkan suatu tempat untuk beribadah kecuali hanya pada 3 masjid. Nah, ya. Tapi kalau saat ini kita berada di Jakarta misalkan, ya, kemudian kita sekalian ingin sholat di Masjid Istiqlal, tidak mengapa. Tapi kalau sengaja menempuh safar, perjalanan yang jauh, ya, tujuannya hanya masjid untuk sholat di dalamnya, ini tidak disyariatkan. Nah, ya, kecuali kalau tujuannya dia talabul ilmi. Nah, ada daurah misalkan, ya, di masjid yang ada di Jakarta. Tujuan kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu, tidak mengapa, dikatakan syariatkan untuk rihlah dalam talabul ilmi. Nah, ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk sholat di masjid dalam rangka demikian, kemudian menempuh perjalanan yang jauh, safar, maka ini perkara yang tidak disyariatkan sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ya. Mengkhususkan masjid saja dengan menempuh perjalanan yang jauh untuk suatu ibadah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi tujuannya kuburan. Nah, ya, menempuh perjalanan yang jauh, misalkan safar, tur ke makam wali ini, makam wali itu. Nah, ini tidak boleh. Mengkhususkan hanya untuk ke kuburan. Ya. Kemudian dia menempuh perjalanan yang jauh. Nah, sekali lagi ke masjid saja, kalau dia mengkhususkan untuk sholat di masjid tersebut, tapi menempuh perjalanan yang jauh, ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali 3 masjid tadi. Ya. Apalagi tujuannya tempat yang lain. Ya, seperti sekarang banyak orang melakukan tur ziarah para wali. Ya. Safar yang jauh. Nah, tujuannya apa? Kuburan. Nah, ziarah kubur. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, masuk perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama ini. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi, ini menunjukkan tentang keutamaan Masjidil Haram. Ya. Dan juga keutamaan Masjidil Rasul dan Masjidil Aqsa. Nah, dikarenakan 3 masjid ini memiliki keutamaan yang besar, disyariatkan untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan tujuan masjid ini. Ya. Nah, tapi selain dari 3 masjid ini, kalau menyengajakan menempuh perjalanan yang jauh dengan tujuan masjid, ya, untuk sholat di dalamnya, ini perkara yang tidak disyariatkan. Nah, termasuk di antara masjid yang disyariatkan untuk menempuh perjalanan yang jauh, ya, adalah masjid apa? Masjid Ar-Rasul. Nah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu bi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih baik, ya, dari 1000 kali salat dibandingkan di selainnya. Illa al-masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Ini keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Bandingannya, dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram, 1000 kali lipat. Ya, subhanallah. Ya. Kita sholat di sini misalkan. Nah. Kemudian saudara kita sholat di Masjidil Haram. Bandingannya, yang sholat di Masjid Nabawi, apa? Ya, saudara kita sholat di Masjid Nabawi, Bandingannya, yang sholat di Masjid Nabawi ini 1000 kali lipat dibandingkan dengan yang sholat di selain Masjid Nabawi. Besar nggak ini? Luar biasa. Ya. Kadang-kadang keutamaan amalan bisa dilihat dari sisi tempat. Nah, seperti halnya ini. Ya. Sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Nah, kadang-kadang keutamaan amalan pun bisa dilihat dari sisi waktu. Nah, seperti amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tapi dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamanya besar. Atau amalan-amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ini pun memiliki keutamaan yang besar. Nah, ya. Sekali lagi, keutamaan amalan bisa dilihat dari sisi waktu, bisa juga dilihat dari sisi tempat. Seperti halnya yang kita sebutkan tadi. Sholat di Masjid Nabawi, ya, 1000 kali lipat dibandingkan di selainnya. Kecuali Masjidil Haram. Kenapa dikatakan kalau di Masjidil Haram, nah, ya, keutamaannya sampai 100.000 kali lipat. Ya, dibandingkan di masjid yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat keutamaan, mana lebih utama? Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Abdul Rahman? Masjidil Haram, asanta. Ya, Masjidil Haram keutamaannya 100.000 kali lipat. Sementara Masjid Nabawi keutamaannya 1000 kali lipat. Nah, ya. Yang jelas dari hadis ini, hasungan, nah, untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Ya. Untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, berbanyak zikir dan lain sebagainya. Baik. Wahadin nususu تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang disyariatkannya ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalamnya. Ya. Li fadliha wa mudha'afati ajriha. Dikarenakan keutamaannya dan berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, sehingga sayang kalau seandainya kita misalkan umroh, ya, sebelum umroh ke Madinah terlebih dahulu, nah, tinggal di hotel, nah, sholat 5 waktunya di hotel misalkan, ya, ini sangat disayangkan, ya, padahal ada keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Nah, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa tadullu aidan ala annahu yuhramu saddu rihal li ghairi hadhihi al-masajid as-salasa li qasdi al-ibadah. Dan dari yang kita bacakan juga menunjukkan bahwasannya diharamkan menempuh perjalanan yang jauh, ya, untuk selain 3 masjid ini dengan tujuan ibadah. Ya. Diharamkan. Kenapa? Dikarenakan Rasul melarang. Asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, haram menempuh perjalanan yang jauh, mengususkan hanya untuk masjid. Selain dari 3 masjid yang disebutkan tadi, tujuannya untuk ibadah. Oh, boleh. Seperti saya contohkan tadi. Nah, dari Bandung ke Jakarta tujuannya Masjid Istiqlal. Untuk sholat di dalamnya. Top. Nah. Ya. Mengkhususkan untuk ibadah. Ini diharamkan. Tidak boleh. Ya. Bukan tidak boleh sholat di Masjid Istiqlal. Boleh, boleh saja. Itu masjid. Tapi menempuh perjalanan jauhnya ini yang tidak diperbolehkan. Hanya mengkhususkan suatu tempat untuk beribadah. Ya. Tapi kalau ketiga masjid tadi, walaupun jaraknya jauh, ya, walaupun mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, disyariatkan. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau selain tiga masjid ini, nah, menempuh perjalanan yang jauh dengan tujuan beribadah di suatu masjid, nah, ini tidak diperbolehkan. Kecuali tadi, kalau kita tujuannya ziarah ke keluarga di Jakarta misalkan. Ketika sampai di Jakarta, berdekatan dengan Masjid Istiqlal, sekalian sholat di sana, tidak mengapa. Nah, dikatakan tujuan utamanya dia ziarah ke keluarganya. Silaturahim misalkan. Nah, tapi kalau dari awal tujuannya itu hanya untuk sholat di suatu masjid, menempuh perjalanan yang jauh, ini tidak diperbolehkan. Kecuali pada tiga masjid yang kita sebutkan tadi. Nah, apalagi kalau tujuan beribadah di suatu tempatnya itu selain masjid. Seperti yang sebutkan tadi, kuburan, makam, ziarah ke masjid saja selain tiga masjid tadi, menempuh perjalanan yang jauh, tidak diperbolehkan. Apalagi yang diziarahinya itu bukan masjid, tapi kuburan, menempuh perjalanan yang jauh, tidak boleh. Nah, bukan berarti tidak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur boleh, termasuk yang disyariatkan. Nah, tapi kalau menempuh perjalanan yang jauh, hanya tujuan ziarah kubur, ini tidak diperbolehkan. Nah, ataupun kita ziarah kubur yang ada di sekitar kita, dalam rangka mengingat kematian, dalam rangka mendoakan kaum muslimin yang meninggal dunia, ini bukan yang disyariatkan. Nah, hayatukum an ziaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang ziarah kubur kepada kalian, tapi setelah itu Rasul mengatakan silakan kalian ziarah kubur. Perkara yang disyariatkan ziarah kubur. Tapi saya lagi, kalau menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah kubur, ini masuk ke dalam larangan disebutkan dalam hadis tadi. Belum lagi yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketika sudah sampai ke kuburan tadi, meminta-minta ke penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Minta rezeki, minta anak, minta ini, minta itu. Jatuh kepada kesyirikan. Meminta termasuk di antara doa. Sedangkan doa adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa meminta-minta kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia walaupun dianggap sebagai wali. Kadang-kadang sebagai lagi ngalap berkah. Ambil tanah kuburannya, dimasukkan ke kain putih, simpan di tokonya, warungnya, harapannya, ini bikin laris, bikin laku. Terjatuh lagi kepada kesyirikan. Rasulullah SAW mencegah perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada perkara tersebut. فلا تسرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. Maka tidak disyariatkan ziarah dan safar kepada tempat apa saja yang ada di penjuru dunia ini kecuali kepada tiga masjid ini. Tidak disyariatkan ziarah, safar ke tempat apa saja dalam rangka untuk beribadah. Kecuali hanya pada tiga masjid ini. Adapun selain tiga masjid ini, walaupun kita misalkan mengetahui ada masjid yang megah, masjid yang sangat besar, di sini, di sana. Kalau kita menyengajakan tujuannya hanya untuk sholat di masjid tersebut, ini tidak disyariatkan. Bahkan bisa terjatuh kepada perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya pada tiga masjid yang kita sebutkan tadi. Nah, wa qasdul Madinah li salati fi masjidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masru'un fi haqqi rijali wan nisa. Tujuan ke Madinah untuk sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan pada laki-laki dan juga perempuan. Ya. Ini bisa berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, perempuan pun bisa sholat di Masjid Nabawi. Walaupun khilaf di antara para ulama mana lebih afdal, apakah sholat di rumahnya ataukah sholat di Masjid Nabawi? Ya. Sebagian mengatakan sholat di rumahnya lebih afdal. Ya. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan beliau menyebutkan keutamaan Masjid Nabawi, tapi beliau menyebutkan wa baytuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka, rumah-rumah perempuan, ya, lebih baik untuk mereka. Nah, tapi ketika berada di Masjid Nabawi tadi di Madinah, tidak mengapa juga, ya, para perempuan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan tetap mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Nah, lima taqaddama min umumil adillati sabiqah, berdasarkan yang telah berlalu, ya, dari keumuman dalil-dalil yang telah berlalu penyebutannya. Nah, ini di antara tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi. Ya. Jadi yang pertama adalah ziarah ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fatahfilah huna. Ada pertanyaan sekarang. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.